Cuplek cuplek suang suang ing kelenter mambu katundung kutel pak empo lera leru sopong guyung dele ake sir sirpong dele kopong sir sirpong dele dongeng kuwi kan ketoke dolanan ning nanti memahami temenanan kan menjadi filosofi nilai. Jebul cublek suweng, suweng itu transendennya suweng. Tapi diturunkan materialnya suweng yang terdiri dari butiran mutiara yang menjadi perhiasan hidup kita. Itu ting glenter. Jadi aja dikira sepeda dicentelke iki ora keindahan. Itu punya sejarah. Sejarahnya barang rusak nih. Ya, jadi teng glenter. Pesona itu teng glenter. Mula nak wong gampang ngantuk tuh saya langsung menuduh, apakah kau tidak punya kekasih? Ngono Kang Gusman. Jadi aku dhewe ya cemburu nek ana wong gampang turu jane padahal disuguhi hal yang ajaib yang menjadi pesona dan menjadikan hatimu terjaga melek. Ya aku untuk betah melek kan wengi itu kan jane mung bayangan bumi memunggungi matahari ya mung ireng sithik ya jenenge bengi ting menjadi penyihir bisa menidurkan jutaan miliaran orang. Padahal ini di luar koridor bayangan bumi memunggungi matahari. Ini jadi padang kabel, ana peteng. Termasuk di dalam dirimu ketika galau dan gelap itu kan hanya soal nafsumu memunggungi cahaya ilahi. Ya pernah juga karena itu antara roja dan khauf. Mana sebelah kananmu itu? Ada dua sisi yang melahirkan puisi, antara keputusasaan dan jatuh cinta. Melahirkan puisi. Jadi kalau Usman ini bukan soal jatuh cinta, putus asa. Sehingga lahirlah melodi munajat itu hanya dua jane lak deloki kitab munajat pirang-pirang gede-gede kan jebul mung loro. Ya siji dia berharap, yang kedua khauf, kecemasan dan harapan. Dua sisi inilah Syekh Rumi bilang bagi dua sayap jiwamu belum terbang mendekat. Aku ki akeh puisiku sing ora tertulis. Baik. Teman-teman sekalian, sebagai mukadimah tadi soal historis itu kenapa Afghanistan kesini, Suriah, Saudi, rajane pisan kesini, Yaman, Mesir, jebul kuwi mung beguru soal raan damai, soal rukun. Piye ya Timur Tengah ki perbedaan mung sithik. Awet mbiyen pan Islamisme ya ora dadi. Eropa sendiri mengalami nasib yang sama. Kono kan benua kabeh daratan. Lah Indonesia tuh aneh, keragaman tak terperi. Soale napa? Ya suku bangsa we diceritake datane 800, bahasane 700 gitu. Itu melalui dunia musik, kuliner, alam. Lho itu yang disebut kaya raya itu bukan soal material saja tapi mozaik peradaban. Coba terima kopi itu ternyata saya punya sahabat 20 tahun menekuni kopi juga. 20 tahun jadi jenis kopi dengan ramuan-ramuan itu dia detail. Jadi ramuan ki yo enak mbek ora ki yo garis sing mengadu. Sebagaimana ngaji barang ki yo donge enak mbek ora ki garis sing ngolah ngono. Yo bena kaya sisahku ki karepe nak muni ning enak. Daripada ketoke gayane ilmiah ning marai ngelundase. Ya, ya marai ngelundas. Dan puncak dari kebingungan itu kan puncak akal. Mula nak rodok bingung kan sing ditebek batese utek. Aduh, sebenarnya ini tiket kowe meh munggah pasrah apa meh medun menurut dialektika akalmu. Lah dunia akal ya pesona, tapi kalau mandek di situ hidupmu hanya transaksional. Sehingga saya usul warung ini yang datang sebagai tamu dan uang terlalu lemah di atas altar cinta pelayanan. Yang penting keplok orang kita ngerapah hati. Neng aku tak leren sih, iki musiki sopo, tari sufi biar tampil, walau di jalan nanti separuh kok piye dijogo teman-teman. Saya hanya ingin memberikan ikut gembira ya. Lah Ujang ya kenal. Ya kenal. Nanti baru saya terjemahkan cublek-cublek suweng suweng edeng gelenter mandu ketundung gudel. Nak cah cilik kan kaya gairah takok ngene-ngene. Lah sing ra enak iki Pak Empo lera-lero. Wis dikai sembarangan nek pas jebul dhek ora mudeng. Sapa sing ngeki? Lah sing apik kan sapa guyu? Ndelekake. Sapa guyu ndelekake? Sir. Lah sir itu ternyata di dalam hadis kusi makom ketujuh di balik jasad sudur fuad kalbu fakof lub lalu sir. Lah kok terus pong? Lah memang syaratnya masuk ke ranah sunyo itu harus kopong dari sifat-sifat tercela. Lah nak gawa sifat kuwi ya Gusti Allah ra kamot ta no atimu. Lah bagi dele kopong itu di tengah kopong ternyata isi. Disitulah nanti nganti tembus sastra jindro Islam datang ke sini adalah reuni peradaban, nostalgia peradaban, karena Ibrahim melahirkan sampai Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sampai masuk ke Indonesia, dan itu tumbuh oleh tutup yang ada di negeri kita. Oke, monggo niki kita suguhi tarian dulu ini anak-anak takeran, saya ajak ke sini dan menemani ngopi di sini ya, untuk memberikan support aku gembira atas gembiramu. Semoga melek-melek malam hari ini melahirkan titik tumpu rahmat turun di Ponorogo juga umum ke Indonesia. Wong turu wis sampe cilik ndak yo ora waleh. Nanti bisa lahir melalui kafe ini mungkin banyak hal. Bisa seniman, bisa sastrawan, bisa orator, bisa wis pokoknya macam-macam lah. Indonesia iki iso dipimpin trimo kaya ngene iki. Rasa melu-melu hegemoni kekuasaan dan duit melulu kae panas. Saya lebih memilih kebudayaan harus menjadi mainstream, harus menjadi panglima di negeri kita sehingga suasana adem, sirep dan damai. Jadi kaya Ujang ngene iki ya tak anggap anu pengalian. Jadi dhek seumpama ora medhek kecapi karena ada kuatun syaitoniatun yang mungkin saja ada dalam dirinya, bisa saja dhek ngradel nyopet kan ya ora. Ning dialihkan itu ke medhek kecapi. Lho ternyata medhek ini. Lah kecapi ini punya anu 20. Ini kan sifat Tuhan wajibnya. Lah nak pok petik dengan sifat orkestra menurut pengolahan dirimu, maka lahirlah melodi indah dalam hidup karena petikan sifat itu. Lah nak suling iki kan anu, suling iki maune kan songko rumpun bambu nanggone pinggir kali tur warnane ijo, dia bercanda dengan angin gemerisik unine. Ning ana wong terus ngetok dhe'e. Aku yang dengar dia mengeluh, loh kenapa aku kau potong, kau lukai. Meneng, gue kayak ngerti karepku nawis melalui penempaan di dalam tangan. Terus di PM, nganti layu ini wajahnya, sendu. Loh bareng di PM, dinteng-tengke ya mengeluh, aku kok panas sih kau yang ini. Meneng ngose, lihat terus malah dibolongi lo, aku kau lukai lagi. Asu ya. Terus ya, lu bareng dadi suling nanti tak kabari ya, dalam ronggamu ini ada nada sendu yang mewakili jiwa yang merindu. Terus ditiup di tangan Sang Roh. Ngono ki yo ngawur ning kan enak. Lah wong nada ki antah berantah melalui dia diturunkan ke bumi jadi seni. Jadi seni itu seorang yang mewakili anu dalam penurunan keindahan Tuhan. Bisa melalui puisi, bisa musik, melalui apa saja. Jadi suling ini dalam tiupan pertama kan ini kan nak di bahasa Arabnya jadi hua, hu, dah hu yang digabung terus, hu, jebul kui nangis, hu, nangisnya jebul apa? Menggesa, wahai sang peniup, aku tahu sekarang rahasia penempaan, aku bersyukur, tapi diam-diam aku tetap rindu, tolong kembalikan aku ke rumpun bambu, telah lama diriku bisa. Jebul setiap jiwa yang punya bolongan songo ini di dunia ini agamane apa wae. Pi merindu, tolong ya Allah aku kembali ke surga karena dari sanalah aku berasal. Yuk, ini Kang Ujang biar mete lagunya terserah Tari Sufi mencari tempat di mana-mana. Ya, Allahumma ya eslile. Ana sing goceki mic-nya. Aku tak udut sih ya, tak ngerokok sih. Lem Klaten, Allah yarham. Santrinya digetai kon mubeng ngono kuwi. Mengi wa mubeng sing suwe. Iki Indonesia iki. Iki Nusantara. Jebul memaknai itu kita tahu filosofi Jawa dalam makna Nusantara itu filosofi nyokro manggilingan. Di dalam dunia wayang pun ada senjata yang disebut cokro dan ada lagi kolo cokro, dan itu ternyata juga ditemukan di psikolog Gustav Jung. Dhewe rada puteke ilang setelah memahami bahwa hidup itu ya innalillahi inna ilaihi rajiun, melingkar. Wadil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi mong giliran apa susahe. Sehingga jualan ki ya kalau sepi, kalau rame. Kuwi ra ya wis ket biyen to awake Nabiullah Adam sampai Adam Malik sampai Lek Kasdam. Kok do kagetan gumunan terus putekan terus mutungan ora sing nganti ngendatan bareng. Ya ngopo gitu. Karena hanya lingkaran. Dan malam hari ini bila ada yang sempat ada yang kena narkoba atau minuman keras itu bisa diterapi melalui Tari Sufi ini. Dan cespleng soalnya memang menurut saya berdasarkan survei jadi sing wis mari mabuke ngono ki Tari Sufi ini malah api jos malah soalnya ya muda CDM wis tahu muyer-muyer. Jadi muyer material karena iki muyer kesadaran yang membuat material itu. Jadi inilah malam di mana kita akan mengarah kepada diri dan di dalam diri itulah sebenarnya Tuhan berbagi di bumi, bukan di masjid, bukan di musola atau nang gereja ya ora Gusti Allah ki nok atine menungso. Mula agama Islam ki nerangke bungahno wong. Bungahno sedulur soalé Syekh Rumi sampe dawuh, "Lha kan nek kowe lunga kaji bolak-balik ayo paling menemukan satu Ka'bah di sana, tetapi kalau kau membahagiakan saudaramu, kau menemukan 1000 Ka'bah di sana." Jadi pola iki mameng ya ora umum tapi harus menjadi anu kerucut dalam puncak cinta memang yo ora wong akeh melek ngene iki yo ora iso nak kok antemke anger irung kan yo ora iso yo mung ngene iki liyane dibuai mimpi kene yo ana mimpi-mimpi lain semacam puisinya Usman mesti terangi Pak Urung mau karena puisinya Kang Usman itu menelusup ke ranah yang lebih lembut di dunia dalam neng untuk menjadi refleksi dari dunia luar dan mengarah ke dalam sehingga dia bilang cinta bicara melalui aku dan aku menemukan cinta melalui engkau. Ini kan refleksi sebenarnya. Jadi keburukan yang ada pada pihak lain ini jane ya refleksi dari prasangka dirimu sendiri. Aku mulo nabung-nabung ana nggone Ponorogo iki. Hei, ngono iki gunung gemunung sing melingkari Ponorogo iki ora kaya mangkok ngono. Aku dengar sendiri bisikanku di telingaku. Hei, neng aku tahu misa-misa asu. Gaung iki yo mantul nang kupingku. Dapurmu ya asu. Bajingan. Iya padha wae. Kowe ya bajingan. Dadi nek diuneni wong iki dange aja kesusu serik, tinggal pengolahan jiwa kita sendiri gitu kan. Komene nek cerdas ya asu iki nek cara kira ta basa kan ahli swarga. Dadi nek asu iki ngono iki terus amin ya Allah. Dilek ya. Amin. Amin. Amin. Bajingan. Alhamdulillah. Soale bar ngaji mangan. Nak diuneni lonte kowe yo. Kowe jebul singkatan aja lontang lantung wae. Dadi punya siasat. Andai daratan melalui sungai setor sampah dan bangkai, maka akan disongsong oleh gelombang laut dan diolah dan laut pun membalas ke daratan bukan bangkai dan sampah lagi, tapi curahan hujan yang melarikan taman di daratan. Ya kodokara uang nak digawe elek kan ya aja terus kok bales elek itu this is of transaksional artiso ya olahlah dalam gelombang jiwamu nah sing berbuat buruk tadi balaslah dengan kebaikan sebagaimana hujan cahaya kalau hujan air kan jatuh di bumi kalau hujan cahaya jatuh di hati kalau hujan air menumbuhkan taman pepohonan tapi kalau hujan cahaya seperti acara malam ini cahaya itu jatuh di hatimu dan hatimu tumbuh sifat-sifat baik yang melahirkan taman kebahagiaan. Jadi terus wacana puisimu tentang cinta. Oh wes, wes. Nah wes juga ada yang dialog malam hari ini supaya kita bisa lebih rileks dan memang jam-jam seperti ini menurut saya jam-jam yang ya jam pingit, jam sahur nak cara Kanjeng Sunan wayahe kidung rumeksa ing wengi. Jadi muga-muga sing do rawuh iki cita-citane dijabahi Allah. Amin. Terutama soal jodoh yang baik. Amin. Jodoh malih. Kae nak kae jodoh rezeki. Terutama Gus Usman ini ya Allah, diwangi pulang pergi balik ke Mesir jomblo. True. Ya. Ya. Eh nggih nggih nggih, cobi. Mau pertanyaane Mas sinten nika? Mas monggo. Sastro. Iya, Sastro Jendro Hayuningrat lebur dening pangastuti. Pangruwating diyu. Itu kan sebenarnya menemukan Tuhan di dalam diri. Itulah yang disebut tumbuh oleh tutup dalam peradaban itu. Cuman beda lidah. Soalnya kono Arab kene Jawa. Ngono to. Yang dibutuhkan bukan satu lidah. Yang dibutuhkan adalah one heart. Satu hati. Udah. Lu kaya ideku kok. Lu iya aku sing ngarangke Mbah Surip tak gendong. Barang itu kan saya. Asale dolan gonku turu nglangsur ngono tak jak maulid. Lah terus tak terangke lakot jakum rasulun min angkusikum aziz. Aziz tuh gendong, kanjeng Nabi tuh gendong. ya benung ngamalmu rambe jaji ning nak nyambung mbek Kanjeng Nabi digendong suwargamu. Amin. Kuwi ngono ra enak. Nggih. Nek ora percaya ya dungokno ceramahe sisihku iki. Ngono. Dadi akhirnya dirumuske tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Where are you going? Okay, my darling. Where are you going? Okay, I am booking. What the meaning of I am booking? Tak tanggung. Aku rate go mbek kowe ngono kan Kanjeng Nabi itu nek aibmu disebar nok akhirat dari kabare ngono kan ya wirang. Lah Kanjeng Nabi jebul dawuh, nak kamu wirang, aku ya wirang. Maka cahayaku biar nutupi aibmu, yang nampak biar kebaikanmu. Walau sekecil menyingkirkan duri, menyebabkan rahmat Allah turun, asto sucinya nyekel tanganmu dituntun nok suwargane. Jadi kuwi ora kudu sunah-sunah kabeh, salah satu sunahku ae lah ngono Kanjeng Nabi. Wah, kuwi tak gendong. Terus ngono lagu ke bangun tidur tidur lagi kuwi ya asale aku maca hadis kulunasinia mun faida matu intabau. Kabeh wong ido-ido turu nglilire nek wis mati. Lah mulane mati kan umume wong mahami kan jasate, padahal yang dimaksud mati adalah egosentrisitas dalam diri lah. Proses konsep apa tadi pangura sastra jindro itu di situ, bahwa di dalam diri ini ada nafsu, ada nafsu bagi duri, bagi mawar. Kalau kau lampaui duri maka ketemu wangi mawar. Lah nak kau lampaui gelombang kau temukan mutiara di kedalamannya. Kalau kau bisa melampaui nafsu sendiri, Tuhan bermahkota di hatimu. Wah, ngawes iki lho. Kowe raja sejati, ora usah dadi presiden. Aku tahu kau nyalon wegal. Ngopo dadi presiden? Ngopo dadi pejabat? Jadilah raja sejati, mengais-ngais karunia dari langit melalui jualan kopi. Aku nang Ponorogo ya namake tukang becak saingan ngono ki ya sangka gedene ati ora payu ya tak tumpaki dhewe. Tapi aku melihat aura seperti dibayangi ditagih istrinya, anaknya mondo. Saya menangis bukan karena liturgi ibadah, tapi karena aura yang menunjukkan ya Allah. Saya membayang di balik wajah itu. Jadi aku mau tampil gaya-gaya ki rawani, mulo nak iso tampil sederhana ning itu hanya menutupi kesucian hatimu. Ketoke yo metal ning ketoke gondes ning jebul hatimu indah. Dan endi iki? Iya, iki anu sak lagu sing. Ya, anak-anak saya minta ini karena mau pamit besok sekolah ya. Biar satu lagu yang pendek wae Kang Ujang. Ya, Kang Ujang. Kowe iki ngrokok. Emang dia kalau ndak merokok hewani misuh-misuh. Jadi rokok punya peranan menghadang misuh-misuh. Indonesia itu negeri yang cerdas menyiasati kebiadaban diruangkan, ngono lho, dalam berbagai bentuk budaya. Tapi di cekli meneh tugasmu nyekli mik. Tari Sufi monggo kesini lagi tampil sekali ruangnya terserah. Ya Allah tak dungake lulus sekolahmu nduk le. Didungake wong kene iki lho. Allahul kafi rabbunal kafi. Dalam sunyi aku temukan kemakmuran hati. Dalam sunyi aku temukan kedamaian diri. Dalam sunyi aku bilang kepadamu, sebagaimana aku karangkan syair kepada penyanyi top dunia. Siapa? Cat Stevens ini kan? Rock and roll yang Michael Jackson yang judulnya You Are Not Alone. Kamu tidak pernah sendirian. Khususnya malang rokok tuh yuk ini main-main. Ngomong barang tuh. Matur nuwun para penari sufi. Saya mohon maaf dan ini ditemani Gus Rido pulang. Iya. Termasuk sing nyangon ini. Ya, sampai ketemu nanti di event yang lain. Insyaallah, dan saya doakan belajarmu lancar karena ini anak Aliyah iman tak keran, dan sampai ketemu dalam kesempatan yang lain. Monggo kita teruskan ngopi kita ini, ngopi monggo Gus. Ya terus memang kehidupan malam itu menyimpan sejuta rahasia. Karena makhluk paling keren itu makhluk sing member-member Gusti Allah. Makhluk sing paling keren itu makhluk sing member-member Gusti Allah. Gusti Allah duwe sifat syakur, menungso melu-melu syukur. Gusti Allah duwe sifat loman, menungso melu-melu loman. Sedangkan Gusti Allah itu duwe sifat la takhuduhu sinatu wala naum. Gusti Allah itu ora tau ngantuk lan ora tau turu. Lek kawulane tuprah turu-turu ora patek keren. Lah ngene kehidupan malam sing ora tau turu insyaallah dadi kawula-kawula sing keren lah. Insyaallah wong sing ora tau turu iki angsal karomah. Amin. Jenengan tengeri mawon. Sing wiridan entuk karomah, sing dagangan entuk karomah. Bahkan sing dolanan cekier entuk karomah. Karomah napa to, Gus? Karomah sing dolanan ceki niku ndek kuat urip blojak nang prapatan ora masuk angin. Karo mahe sampe sing dolanan ceki didum-dumi karo mah kare Gusti Allah. Makane insyaallah mriki saged nyirami sak ponorogo sing kekeringan-kekeringan. Insyaallah acara niki saged berlanjut teng dene warung-warung kedai-kedai selanjutnya nggih. Nggih. Ponorogo kene niku. Gene Mas, Mas Robi niku. Berkon. Wonten kedai kopi dan bir. Nah, insya Allah neng kono tari supine lu nyumpina ya. Terus tari supine lu nyumpina masuk mang. Oh iya, yo, pokoknya yo. Insya Allah. Acara next time bulan-bulan berikutnya bisa diteruskan di kedai-kedai termasuk kedai kopi dan bir tersebut, kedai-kedai lain dengan acara ini berdikari, berdiri di kaki sendiri, enggak ada label-label apapun kecuali label Indonesia Raya. Jadi acara ini koyoke jantan tibake kere. Ora itu pasukan kon dinti kok. Akhire yo gawe kotak ngono kuwi. Mbok ya ini iku mana nopo ora yo mbok. Lha iku terus merap ya iki. Nah, kembali ke top. Dialog lah ya ana pitakon wong jagong iki piye ya? Neng gunung kaca dongi sagon jagung, sagon jagung, jagung tulisannya podo nih jadi kui mentranscenden jagung, jagung pun menjadi seserpan. Oh iya, matur nuwun ya, turun, sagon jagung. Yen mendung, mendung tuh bosone Jawa Arape hawa. Yang mendung tak sili caping gunung. Caping itu sebuah diagram yang mana lingkaran bawah seperti udeng ini mengerucut ke puncak cinta. Jadi itu pun kesadaran pinjaman sebenarnya dari Gusti Allah. Sehingga kalau kita mengalami galau atau rada peteng ngono ya duwe njaluk kesadaran yang ngalah itu. Ngalah asline. Kalau wong Ponorogo iki nak tak semak nok dusun-dusun nok kampung nok kota pun jerite ya puncaknya ke Allah. Oh Allah. Nak roh sing ngumun ngumunke ya terkesan mbek rodok ngumun. Wala. Allah Allah ngono. Terus ana meneh sing nak dikandani ra nggugu ya la dalah. Sing paling singkat lah. Jadi lafzul jalalah Allah pun asluhu walaha yalihu ilahan. Cuman biyek ana ayat turun kul huwallah iki dhisik endi? Allah iki dhisik kene kok dhisik? Ana ngono lho Gus. Perlu dikaji secara ilmu kirologi lho kira-kira. Kok ana kok agek temurun kul huwallah. Ngono kuwi ya dhisik endi iki ceritane? Nafasnya. Ya kuwi. Monggo kita waktu si ya ora kok kene iki pehne ngeki materi nggo sing paling iso ya ora ya. Kuwi jagong iki saling berbagi. Komen ya menyanggah wae. Monggo. Ambo iki aku tak denger alat iki sing main iki sapa? Gus Iza. Ya, ya. Coba, secara gitar apa gambus gitu loh. Lombok dan jago. Ya, ya, bunyinya aja dulu. Oh, gitar. Gak pikir anu gambus, mandolin. Gus Iza jajal, anu. Ini tapi pokotik mandolin. Lah yo, iso jajali. Kowe iki nek dikongkon bapake ngono. Cepet. Beling. Kuliah tak lulus. Akhirnya tak kandani iki mau. Kowe dadi penyair ae. Yo, kita dialog malam hari ini dan itu bagian dari materi saya yang boleh jadi bagian dari proses ngalah tadi. Ya yo iki nek ora ono sing takon ya wis. Iki biarne wae. Ya biarne. Jagung biasa wae. Gus Usman, saya minta satu puisi apa ya. Walau singkat. Umpun. Ya wis tak tunggu. Ya, Pak iku duono lah gawe nyambung-nyambung. Oh, ya. Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajus dari Ponorogo. Saya mau tanya tentang bahasanya Wiji. Yang sedikit mengganggu pikiran saya sampai detik ini, nyawiji dalam arti apa budaya dan juga nyawiji dalam arti Islam atau agama. Mungkin tadi dijelaskan banyak terkait dengan proses yang bermacam-macam setiap manusia untuk mencapai Tuhannya, tapi mungkin atau tidak seseorang itu tidak akan menyawiji karena tidak ketemu jalannya, atau sebenarnya semua akan nyawiji suatu saat nanti. Mungkin itu. Atur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini beda lidah tapi semakna di dalam dunia hati. Wiji itu kan wineng. Lah nak dimaknai nyawiji itu dalam terminologi etimologi wahada yuwahidu tauhid. Tauhid itu sebenarnya barang yang paradoksal, beragam kayak ini, dipandang satu kesatuan. sing paling gampang nak nerangke kan lanang mbek wedok iki beda bentuk ning dirukunkan oleh cinta. Mula nak kelon iki ketoke kan gelut ning rukun. Kerannya anda iya salah dewe ketoke gelut. Mula kebencian itu sebenarnya adalah cinta yang disalah sangkai. Jadi ini pencerengan mosok kepengen rukun dadak jotosan itu kan hanya selubung, dan itu hanya akal yang mampu mengerjakan, memperjarak antara hati dengan tindakan. Dialektikanya namanya akal itu. Dan akal dalam kaitan nilai itu menjadi rasionalistik. Dalam rasionalistik diarabkan jadi mantek, ilmu mantek. Nah, mantek diplesetkan menjadi mentok. Sehingga mentok itu lagu yang nyindir hidupmu aja transaksional misin-misin. Ulo mantek mantek takkan jani molakumu anisin misinin buat ya otometok ono kandang wah enak enak ngorok orang mandang gawe mentok apa mantek mantek. Ukurannya kalau rasionalistik menjadi rancu dalam kaitan wiji yang nyawiji ya nulu. Mulaan ana wong arep ziarah kubur wong mati ditahlil kira masuk akal. Bukan kok ora masuk akal, akalmu sing ora masuk. Lah ben masuk ya diidiomkan wiji. Wiji itu bagi petani itu makrifat wong tani iki. Dia tahu di balik wiji itu tersembunyi pohon yang berbuah, yang berbiji, yang berpohon, yang berbuah, yang berbiji. Mula wong Indonesia itu nganggune caping nutupi rai biar tindakan yang bicara, tindakanmu jangan hanya bicara. Iki nak kok tulis nak kaos kok dolar ya. Jadi dalam peradaban itu lahir kan karena soal tauhid ini menyembul di dalam orkestra bentuk aroma rupa dan rasa. Indonesia adalah negeri yang paling kaya itu. Mula Bhinneka jeruk tunggal ika. Mula wong Jawa ngarani siji itu setunggal. Setunggal dari tunggal apa? Tunggal karo apa tunggal anak Adam apa tunggal menungso jadi tunggal. Mula nak wong dhewe nomor loro kalih. Mula nak lungo kalih sinten kalih. Gua tembusin nganti 10 lah, nak soal kuwi kok liat dino soalnya. Mula 6 badane itu aslinya 6 bah terus diperpanjang ma 6 bah angka 6 itu angka anu jimo jinem garisnya larasnya 1 si ji ini nada tertinggi 5 nada terendah yang dipendem itu 6 jimo jinem jimo jinem. Dalam diagram caping ini nak tinggi nak capingnya dikureke ngene. Ini nak dilumahke, jadi garis gunung laut. Laut itu sebenarnya gunung juga, cuman kelep dan banyu. Ini makna wiji. Lah ana wong sing ilang nang Semarang jenenge wiji tukul. Lah nak tukul dadi pohon bahasa Arabe sajarah. Ini nak wiji manusia akan lahir sejarah. Kaitannya antara sajarah mbek sejarah sama ya, sajarah mbek sejarah gitu mas. Jadi wong akeh do tukaran itu karena memandang lain di pihak yang lain bukan sebagai refleksi dirinya, akhirnya timbul konflik memandang orang lain bukan dirinya, iki lahir konflik. Lah nak Sutarji kan anu kau yang terluka berdarah padaku. Di sutar kita langsung bakul. Kalau ada orang ilo, orang ngono kayak kan refleksi. Wih, oh diriku. Nih nak, cermin itu kan untuk selfie diri. Ini nak Syekh Rumi menasehati, bercerminlah kepada orang yang memberi modal. Cuman melahirkan bukan refleksi selfie, tapi melahirkan dirimu berderungan. Kalau Islam ini tak dilui, tidak ada orang loro, tidak ada cahaya tim sumbang. Karena di sanalah cermin sebenarnya. Itu bukan orang lain, itu dirimu. Mula nak petok asu, barang aja pokoknya. Asu ya protes ya, sing karep dadi asu sok petokan. Dia anjing, kita manusia itu hanya beda bentuk, tapi kesadaran roh jiwanya dari yang satu. Kalau anjing terluka satu misal, kucing ditabrak, telonjotan. Gitu. Sebenarnya ini, nak wong Jawa ya nak dijiwit loro sendiri sebenarnya. Ajaran-ajaran yang indah. Tapi utuh ora ilang, dah itu hanya soal keleben banjir peradaban materialistik ini. Dah nanti muncul permukaan kembali setelah banjir peradaban material susut-susut jebul ada artefak yang terpendam muncul meneng. Mula saya ini do kita ajar ini kapal Nabi Nuh temangsang no ira jebul diteliti gitu kayune jebul kok jadi kok mojo berkom. Ono ono nek kayu jati dadi tugu nang Jerman. Rong atepan wong. Usianya sudah ribuan tahun jebul ono toke kok mbluru. Jare ono meneh anu nang gone Afrika ono sing maca Quran model jengkok Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jebul dilacak mu'an ane Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Asulawesi. Asulawesi begurune Al-Jawi. Napa-napa kecuali Al-Jawi. Ora beda kaya Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi imam Masjidil Haram. Dimakamkan di Makla itu. Jejer karo Syekh Mosul Semarang. Itu kan kok kene. Nah, apa meneh Mesir jadi piramida iki tertua jebul ditemokke piramida nang Tasik Malaya gurugan lemah sejak Krakatau meletus. Lah dijebul lebih tua piramid di Tasikmalaya dibanding Mesir. Kuwi wong arkeolog gampang berarti tua kene peradaban. Lah iki anggone Purwodadino Bandar Harjo kuwi ditemukan situs yang jutaan tahun yang lalu. Mosok gading kok 3 meter iki gajahe terus piro? Kaya sing ki mau nek situs itu ada bangunan menjorok ke dalam itu 930 berapa tadi dibilang. Kuwi luwe ana meneh nek nggone Purwodadi duwi jutaan tahun yang lalu wis digrutuk arkeolog UGM. Pokoke engko konangan kabeh melek endi. Kuwi pedine entek ngeyem-ngeyem awake dhewe. Ya aku wani tanding wong ana YouTube dilacak mbok sekali-kali daripada lolak-lolok sekali-kali. Ngelacak ngono. Mula jiwa ada hubungannya jama. Mula awake dhewe melek barang iya jenenge Al-Jawa no, bahasa Arab. Sebut maknane wong betah melek nek betah melek. Dadi nek ana krisis dunia, ngono ki aku ya guyu tok. Krisis apa ya tantang-tantangan padha-padha krisis sing awet urip endi. Ono ae. Lho iya. Wong mangan urap kaya kluban kuwi ya. Itu di mata orang lain mosok suket kok pangan suket matamu ini bunga surga yang tumbuh dari hujan yang aku tanam dan menjadi gairah dalam jiwaku mosok mabuk kok dadak minum anggur terlalu mahal kopi yang kau reguk dengan penuh cinta kemabukannya melebihi minum anggur mosok-mosok ayu kudu dadak bintang film. Ya ora perlu ayu-ayu. Malah nak desa kita ing lutu, tapi kan ora mlenyek rasane gendhing. Ora aja golek wong wedok kaya titik lehorin. Di kandang wonge klemes ayu, tapi sepol. Pengalaman nih. Pengalaman matamu. Itu sama wong survei gitu. Lah wong iya ya nak di kandang mangan jaluk anu jaluk sembarangan jaluk itu kan gamo. Mula pitik lehoren kae nak digodhog sediluk blenye. ini nak pitik kampung kan otot kenceng digodong nanti kayu ngintek cuman teman mana ini ya ngono-ngono kuwi wis pokoke kok kembali ke peradaban kita di negeri ini dan kita sendiri nanti menukik ke dalam masa ana ngaji pada kaya abah iki hikam kaya ngono itu karena negeri kita suka kayak gitu mulan awal dewi seneng mung material-material itu turun martabat menerus karena keindahannya estetika itu moralitasnya yang dunia dalam bukan dunia material mulan material menjadikan orang robot kan human interestnya hilang tuh tuh nak robot gitu. Coba sekarang sembarangan ganti mesin spontanitasnya dalam diri hilang jur kayak robot aku nak nak Hongkong pengpinduki sikatan orang no sikate ngono tuh jepul no sikat gigi elektrik tuh jepul nak sikatan dari nyedak gak beringis ngono ya jepul tak lacak lagi jepul wong lanang gak wedok wis do megah karena tidak mau mengongkosi biaya penderitaan hidup dalam ribet rumah tangga akhirnya terjadi penyimpangan seh orang timo soal lanang bi lanang itu bi itu enggak barangnya wong lanang digawe elektrik namanya kontrol elektrik kok wedok yang ngono ana tempe tahu lah itu nanti kehilangan cinta lah no Indonesia orang Indonesia itu negeri yang gawean ra jelas tetep rapi ngono nak takok anakmu piro kang anak coba no barat egoisme radikal emoh aku omah omah dimoset tak umbar turun dalam bisa kok mula sekarang nanggone cedak Singapura kehilangan generasi wong meteng nganti dihadiahi yo dan anak kene meteng dhewe fotos pasis lu kemesraan ini kok ngapain apa yang kok anggap berita bagiku manisan ngono itulah dusun cinta yang ketika kita masuk harus tahu spanduk di atas pintu gerbangnya selamat datang derita tetapi derita karena cinta adalah manis. Yang bertanya kalau orang wedo-wedo ini nak tak takoki jadi meteng rekoso kok metang-meteng ada rahasia di baliknya gak ngatain Mas Riji Riji Tukul gua sedang malik ya sebelum anu mas kula suwe nyekar sebelum bertanya nyekar terserah panggur bisa laras-laras jam segini matur yo panggur nggih monggo nyekar dulu supaya kita kulino laras kan nyekar sudah jadi ya geduh lah niki malah kulon anu ya ini kok gayut kalian yang kangen sama ke badi dalam sunakan persa kalian pun senang ribut hitung rumah saya mau nge ya dandang gula ya iya baca sih pas oh ngapain sih cuman sak baik nopo sekawan setunggal foto mawon nggih namung anu seprapat karena hidung rumeswa ing wong itu bentuk dari personifikasi percikan sifat nabi netroku Muhammad utakku Idris Idris terus nafasku Isa ngono kan nggih terus suaraku Daud nggih nggih anak itu rumah saeng wengi teguh hayu luput ing lara luput bilai kabeh amin amin jim setan datan urun panen luan tan ono wan rumah panggawe Allah gunaning wong luput genia temahan terto malengato tan nono ngaraheng mami guna duduk pansirno kata lo anu dari sini aja tolong jenengan sedikit jejer karang kadembel karang tumaritis untuk Edio menggambarkan tentang alam di Klampis Ireng sithik wae terus pundi gambarke jejer di Klampis Ireng wilayahnya Ismoyo aduh lah niku sithik wae sesamane panjenengan mau to ya ora polo gandul polo pendem sendang gambarke pitik anu wae aduh lah niki lho amrat sangat lho niku ya sithik mau jejeran karang kadempel mriko ya. Kula niku mboten kulina lho ya. Mbok pilih wonten ingkang ngewangi kula lho. Kang Ujang dipethik. Bapak. Suling ku wae suling. Aja kecapi. Ini kita nikmati anu jejer karang kadempel Ismoyo. Wilayahnya Kiai Semar, Bu. Oh mas tunggoro sekarang bawono langge om sembah pujo proto sembah suksmo sembah cipto sembah roso tala sembah karaso setoyo tanono cicir kalamun kamuran dantosaken subur kalamun sumyaram babar sekar ding pangiring minangka pepadhanging kalbu saguhang lar pepadhanging pikir kawibawan lan kahanan kang sarwi rirancang yekti pinarung swaraning pratangga munyo hang rangin maweh gonta arming sasana sampun yai ampun dawa-dawa yai mila iki tanggung-tanggung kalau bingung loh ya sampun Bu Sujang angin dawa-dawa gak kepayon kalau angin gue tentu hantun beliau beripun ini anu ya ini kok kepareng derek nyon berso ya kemutan naliko wonten ning dusun gondang limbangan kendal meniko hari kalau semanten lah penjenengan nanti babar bab caping mriyo. Nah mriko dalem kok kepengin mangertos jatosipun caping mriko sajroning ilmu caping mriko napa ngoten. Lajeng wonten dalem napa mriko kapajang caping. Nggih, wonten dalem penjenengan nang mboten lepat to ya. Nggih, menika nggih kula angsal bocoran saking Kang Ujang. Wonten dalem itu pun pacang caping ngeten. Caping mriko janipun napa lho kok langkung milih caping kok mboten anu nggih napa niki kukusan ngeten. Kan sami-sami lincip ngoten niku ya. Kok nggih langkung caping ngoten. Lajeng kok nggih mboten kupluk ngoten niku kok caping tamong kok ingkang dipun ngendi niku kata-katanipun kupluk lho. Nggih. Udang napa blangkon napa-napa ngoten. Lah niku kok caping niku kenging napa? Latihan rikala semanten wonten gondang sampun nate dipun babar ning mbok bilih langkung prayogi menawi mriki menika kanca-kanca para kadang saged ugi pirsa bab caping menika. Menika ingkang sepisan wae. Ingkang angka kalihipun bab kala wau kidung rumeksa ing wengi. Menika lak kawestanan japa mantra saking panjenenganipun Sunan Kali menika. Nah menika japa mantra menika tegesipun dos pundi? Ateges menika napa sinkretisme Islam Jawa ingkang dipun ginakaken Sunan Kalijaga nalika menyebarkan agama Islam lajeng menawi menika panci jopo menika lampahanipun dos pundi ateges ngelmu iku kalakone kanthi laku lah menika lakunipun ingkang kados pundi napa uger dipun tembangaken kemawon napa kedah mawi lampahan napa supados jopo menika saged kabul saged napa nika kaijabahi dening Gusti awit menika nggih jopo menika syarat akan makna. Niko ngaten yai saking kula lepat kula nyuwun pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun menika singkat nggih. Kanca-kanca arek-arek sedoyo. Salah satu wilayah di dunia yang terbanyak gunungnya itu di Nusantara. Bahkan pulau-pulau kecil yang nampak itu adalah pucuk gunung, cuman badan gunungnya kependem toyo, dan di sana ditemukan taman-taman laut yang tak berkira. Nah, terus gunung terbanyak Merapi, berapi itu di tanah Jawa. Jenengan pirsa, gunung itu kalau diminiaturkan bentuknya kata siapa? Capek. Dan dimahkotakan di atas kepala. Sebenarnya ini kalau diidiomkan dengan agama, Kanjeng Nabi napa nate pisah kali gunung kholwat saat nenggone guwa Khira itu di Jabal Rahmah. Terus turun ke Thaif, malah penjaga gunung bilang, napa tiyang Thaif kula bleki mawon iki, kok nyiyo-nyiyo jenengan? Aja, ora kena pakane ya anake, ora kena anake ya putune, ora kena putune buyute, ora kena buyute canggahe, ora kena canggahe warange, ora kena warange udeg-udege, ora kena udeg-udege gantung siwur. Kan wong Jawa terus pindah, mau pindah itu kan ke Gua Sur, itu gunung meneng lah. Terus pindah ke Medina, Uhud, berlindung di Uhud dalam Brontoyudo, dan bilang Uhud mencintai kita, kita harus mencintai Uhud. Kan tidak berlaku hanya Uhud, semua gunung. Lah pakai di caping ini sebagai batas, jadi utek ini kalau caping tinggal kan nutupi rai gitu, ini ke bawah, utek ke bawah ini seserpan material sampai ini kontrol ini. Lah nak iki utek munggah itu ngawloh pucuknya ini, mulai iki turban konon bentuk dari turban Rasulullah. Nah YouTube didelok melingkar mengerucut, cuman dari kain. Nah kira dari pring langku pring dilacak filosofinya gitu, luar biasa itu filosofi. Ini satu event lagi bisa didialogkan ya soal pring aja. Sing paling ringan digawe sogok untu sampai terberat oyote gawe kentongan. Sing pinter oyote jerebut gawe buntut anu kewan jenenge bebek ngono kae. Menjadi kreasi. Nah, dari caping ini ada singkatan cap ing gunung, tanda. Ya, tanda dari orang gunung. Gitu loh. Ini di negeri Nusantara. Dan tani dalam medium hadis disebut pekerjaan paling afdol, ditani rezeki dak langit tapi di syariati nak bumi ceker-ceker. Mula mau tak kandani mandiri Indonesia iku ora jaga pemerintah, ora jaga partai, ora jaga ormas, ngono njagake Gusti Allah yang saya sebut ada raja segala burung di dalam dada. Jadi nak cara aku ada Garuda di dadamu ya ngono ta, picap ing gunung. Nah, terus kaitannya dengan caping sebagai simbol diagram lah aku nak nyarani caping, dan itu saya jadikan gerakan sekarang. Saya orientasinya bukan ke kota tapi ke desa, sedulur caping gunung yang ngarang simbolnya kui bagus kui Wong Ponorogo bagus sing dodol rokokan gitu loh, CK nah kui sing ngarang simbol itu Ponorogo. Sekarang menjadi gerakan saya ke desa-desa. Jebul desa iki sing asline anu kerajaane ora kok kota kuwi. Mula Bangladesh, ana Prades, bahasa Urdu, bahasa India itu des ki kerajaan. Dadi kualek kita itu. Nah iso anggaran APBN ki digelotorke nok desa. Ora kok nok kota. Sekarang 70% APBN ke Jakarta, 30% ditun sak Indonesia. Ngono ki tujuane jare SDM e wong desa urung kelar. Ngono kuwi. Saya punya data Cina, uang itu digelotorkan ke desa. Sing disilai wong desa, mahasiswa nak mulai tak utangi, ning nak ora ora. Jadi aku gampang untuk urbanisasi gen mulai nang desa, duit iki APBN digelotorke desa, ora uang do mulai kabeh. Cuman ini peringatan, sekarang ada wisata-wisata di desa. Saya ingatkan, boleh tetapi sing dadi pemodal aja sampai wong tua. Harus ditangani wong desa. Soalnya kok nak ditangani pemodal, makanya apa bedanya kalau nak kota yang dikuasai para pemodal asing, kemandirian kita hilang lagi gitu. Akeh mas tapi ini jadi maknanya metak gaek ke buku suatu ketika terbit ya tak gaek daripada tak omong ke KB karena nyadak seumpama onomik nih coba coba berikan sama gitu. Saya mendengar suluk anu jejermu tadi yang miris dan kaya wong nangis suara. Awakmu dhewe nak terusne kan yo kuat jejer seperti itu. Coba bawa tape gunung tak apa. Nanti teman-teman bareng ya. Dek zaman terbuang. Saben bengi nyakwang ang konang. Nah, malam itu edium gelap, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan hamba tanpa cahaya walau sekecil apa? Konang. Lah konang itu kan sing melik-melik nak sobonok kampung itu sebenarnya idiom rohaniawan yang ada di negeri kita ini. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan cahaya. Yo coro kasari nak Ponorogo yo kiai-kiai lah. Mula karo kiai-kiai aja do sembrono, terutama nak sowan iki aja sampe wong-wong. Sowan kiai yo mestine kudu gowo-gowo. Maksudnya gue mau anakmu kok utuh ganti ulang. Nah konang ini ada singkatannya namanya jarwo doso kon nangis bahasa agama munajat nak gek galo gek apa nangis konang lah nak kepingin padang nek yondanga yening tawang ono lintang. Lintang itu digambarkan sebagai keindahan cahayu. Ya kayak apa nyawang lintang ngenteni bulan dari siapa bulan dari Rasulullah. Soalnya Allah manusia membayangkan Tuhan itu tan kinaya ngopo laisa kami tulisya itu mula kan Nabi dawuh aku ini purnama pantulannya matahari kalau matamu melihat matahari silau pandanglah aku supaya hatimu tidak silau. Enak. Terus yen memacan mung karo janur kuning. Nah, memajang itu nah wong kene kan ngertine majang-majang gitu. Menghias. Menghias apa? Peradaban. Modalnya apa? Janur. Jarwo dosok meneh janur cahaya walau sekecil kunang sampai matahari itu kalau kita memperoleh percikannya itu menjadi modal untuk menghiasi hidup kita baik diri keluarga masyarakat. Lah kok kuning apa urutane kukuing wening ngono mulo jatinom itu yang ditembak bukan kok jatine jerone kuwi ijek kuning soalnya urung ana gale mulo nek jatinom itu ada yang namanya Rogo Warsito, Yoso Dipuro, yang punya lembaga cantrik di situ. Janur kuning. Terus kembang wae waton. Bu gunung. Aha. Nah, Nun Sewu, kembang dalam kosakata wangi ini nak tak tok urute kan kaya caping. Jadi awakmu entuk ilmu iki jebul ana urute kok iki munggah mula caping iku ana ya beno melingkar itu ana panahe ke atas. Itu namanya mu'an'an. Kok anu tara-tareka tasalsul. Sampai ke puncak gunung sebagai idiom nilai luhur. Kalau gunung-gunungan disebut hayun iso kayon itu karep dari lakon menurut carangan gunungan itu untuk permulaan lakon itu Nun Sewu di dalam kaitan mu'an'an tadi gunung sebagai nilai luhur di sana ada tiga bagian kayangan, pawongan, paleman. Kalau kayangan ini para pakar itu, pawongan ini para struktur di bawahnya ya. Ya, langku wong awam itu melahirkan paleman ini untuk alam pepohonan. Ya itu. Terus pacitan sarwi jenang. Nah ini simbolik ini. Sanetan pacitan itu piring jenang isine. Jadi hati nak urip iki jebul kaya piring ana jenange. Cuman hati bukan jenang isine, jeneng. Sebuah nama tertulis ono jeneng hati itu tugasnya mengenang ketika akal merenung lahirlah teknologi mengenang lahirlah cinta. Maksudnya iki kowe iso nak dibujuki ngerti yo kuwi sing lahirke mertuamu ngono lho kowe dari ngantok ya mengenang jeneng mengenang coba besok terus. Panas udan. Nah, diulak-balik soalnya menurut. Udan panas aling-aling capek gunung. Udan panas itu musim di luar. Ada musim dalam jiwa. Namanya suka duka dalam melodi hidup. Kenapa enggak ke udan panas-panas udan? Kok kerucut ke? Yo, ngomong. Bentuknya seperti caping gitu loh dalam diagram seperti itu. Jadi urip wong Jawa entek kuat pi mergo filosofine ku. Alah lara kowe ya ana tangga. Rugi alah sesuk bati. Oh, alah jomblo sesuk ora ya ana jodho. Lah. Terus Nadian Nadian waktu on sarwi lanang inumane banyu beni. Yuk bareng zaman berjuang jurnalina dia keplok God. ana senggane caping gunung tutup payung bidane apa nak payung kan go ceki kok sambil mbut gawe ra iso nak payung ana iki ne tali dan iso sambil macul mbek mlaku mbek dagang itu ada bahasan tersendiri gitu. Terus syukur bisa nyaman gunung desa dadi raja ini orang hilang gode pada yang kedua dene aja ilang gone lara-lara. Lara-lara itu sakit rindu yang tidak boleh. Rindu hilang musnah cinta. Rindu hilang musnahlah. Kula susah mbek seneng ngawula. Hatimu tidak akan tercapai oleh goresan apapun dalam dunia. Jadi wong iki nek wis muni ngawula iki ya ora ketatok. Diapa-apake akan melukai karena itu hanya melodi sebagai khairihi wa syarihi minam. Mana ya Zen? Apa gunung ku dijago ke liya waktu ya. Saya itu sejak ini dan saya sendiri seneng event seperti ini. Menurut saya memang kanggone wong kayangan bukan pawongan. Jadi yo aja dianggap wong kepengen ngene kabeh aja. Sithik wae. Nek pucuk kok akeh ra ono. Pucuk ya sudah. Bahkan burung elang suka menyendiri di wadas yang sunyi. Berteman sunyi mengolah diri. Manuk elang. Kenapa kukunya kan nak gesek nak wadas kan runcing. Nah gesekan wadas yang runcing melahirkan ketangkasan sayap dan runcingnya kuku. Nah dia punya kecepatan menangkap mangsa sambil terbang. Nah no TV kan mebur mbek jabut kacang. Ngono. Jadi wong iki kudu cerdas. Wong Indonesia iku cerdas. Nek kan ora kok teknologi mesin tok keliru. Cerdas itu canggih itu bukan hanya soal itu musik cerdas. Aku iki ndelik neliti suling dari Aceh sampai Papua beda, Mas. Urung musik liyane. Benda-benda dadi musik coba. Aku ingin nok Malang komunitas ngopi ngene iki. Bambu iso dadi orkestra musik. Akhirnya dunia kan ra ono. Lah aku tak kon goleke tampah ibu-ibu. Dari bambu kan tampah iso didu. Duh dadi bisa orkestra. Nah soal badogan telo satu misal. Digodhog tok enak, digoreng enak. Diracang digoreng dadi jripe. Wis pokoke kuwi orkestra bentuk. Nanti mau dihapus-hapus weteng gitu. Mana? Wih digodok tiga iragi dari tape, tape tiga iblepom digoreng dari rondo royal. Dong iya telok ini kok mangan kok rondo ini. Rek royal sih. Engkau di parut lembut mana digodok, bintang godok kayak gula abang ya jadi motok bilok. Engkau di parut kasar didang dari sawut. Kayak kloponong esok-esok ngopi nas gitu. Panas lagi terbentuk mana baik ngerokok kalau beda-beda dia kurang cerdas rokok kan dongnya gaya pengalian anu ya orang mut-mutan gue nak ngemut mendilemong dia gitu ini orang dikai ruang soal pengalian mut-mutan piye mulau melawan budaya sing jari orang ape kok mung fatwa. Ya ora iso. Kowe kudu duwe alternatif budaya apa sebagai pengganti yang kau kritik. Ngono. Ngomong kritik tok ngei fatwa tok ya ora dadi. Apa meneh agama kok digawe seremonial tok. Lah kapan nandure? alas ya bero kok, gunung gundul kok. Apa mek selawatan terus kowe. Di tengah kowe ora nandur apa-apa, pengen di duit iso tuku. Apa uang bisa membeli buah yang diciptakan dari sumber wiji kemudian lahir buah. Kalau wong Jawa ngarani wong iki buah itu Allah, mong disingkat oh wis Allah. Dalam kaitan tajali itu dari tahali, taholi, tajali. Mula ngarani buah itu wah Allah nyebut. Coba everything in the world melahirkan sebut. Tapi dengan lidahmu koyo ora tugel ilatmu, wong ayate akeh soal ini. Tetapi melalui hatimu sambil berjalan-jalan Tuhan menemani dalam setiap langkah. You are not alone, kamu tidak pernah sendiri. Iki nek diteruske asik Gus ini ning kene. Lho. Niki pertama kali ning Ponorogo. Mula saiki anu kan dalan. Pejabat yo tak sampingi, kiai yo tak ben yo cape. Sopo wae nak ngaji tak bagi cape. Menteri yo wingi nek Jakarta petuk tak sampingi. Sing gurung Jokowi ora tau ninggo. Tahu no jenderal nak bone Akmil minta kayak capek ini tidak ajudannya, wah jangan pak nanti saya ditempelin gitu. Tidak, nanti tak bisiki dulu baru capek bawa masuk. Ternyata jenderal ini aku bawa kado mau apa capek mulai bergetar lambin mau aku seneng. Ternyata begitu tak capek ini munggah panggung meneng pidato mbek nangis. Aku besar seperti ini mengingatkanku pada saat aku wedus nang kampung ibuku bapakku aku capek. Jenderal di tengah 3000 pasukan di Akmil bicara itu nangis. Hanya soal capek. Kan enggak tahu kenapa harus mempiyurkan capek. Sudah 13 ribuan aku antum. Baik ropa atau beli. Saya mandek mungkin nanti kalau Indonesia itu punya kedaulatan pangan. Ora impor tapi kopi yang ngono. Kopi nak menurut saya itu aja sepele. Tapi saya minum seteguk kopi ini aku membayang ladang-ladang kopi dengan orkestra spesies kopi. Wih urung kok anu bangsane ono meneh minuman alang-alang, jadi teh alang-alang. Pokoknya Indonesia ki gendeng. Gendeng terus. Iya, wong wingi wong kulit gedhang kluthuk kok dadi criping ngono iki. Kuceke. Kok trimo arek, aku diwedeni-wedeni arek, engko ana krisis pangan, mulai krisis Amerika. Wong merembes kok ora iso. Padha-padha kepepet ya. Wong kene lempung itu digawe banyu dimpleng-pleng pulen ngono gitu terus diiris tipis ki dadi roti semprong jenenge ampo. Kuwi enak kepepet lemahe ora lho kok arek ana krisis pangan kok ampo dipangan ora tumbuhane lemahe enak. Mula ada ilmu virologi sing digawe Nabi Adam ini lempungnya kok jowo. Soalnya tanah-tanah liya ora iso dimpleng-pleng. Wallah alam bisa wangi ra virologi. Cacap. Masuk. Aji-aji pengawintan iki. Kayak ngono kuwi to. Insyaallah. Nanti booming kan kopi ke tingkat dunia bukan sekedar kita. Ya telo mau ya ana meneh sing digawe gaplek, gaplek dilembuke wis dadi orkestra bentuk meneh. Sermier, bubur, kelompon. Mode wol, tiwo diplok mbek kacang jenenge turuk bintul. Ya papanan kok turuk bintul. Surabaya ada kontol kambing. Ngeri pura ke Indonesia wong panganan ke perang kok ya wong Cina kok gak panganan kok bol Cina apa meneh perang bol kaji ngono-ngono iki aku iki tetep provokasi deh kanca-kanca nomenan 7 itu setiap bentuk artefak peradaban di Indonesia. Raffles, dia kan jajah Indonesia di jenderal. Jepulok ini orang kok memandu perang malah ngutek kembang. Non itu kembang, lumpuk jenenge buku Rafflesia. Dia mengabadikan anu jenenge dia Raffles ini. Nonggone kembang, jepul bunga bangkai. Pokoknya. Rafflesia itu bunga bangkai itu. Seneng deh, roh bunga kaya ngono kuwi jebul bunga bang kaya nalare deh ayo jajal bang wih wes riset nih, suket pada nengku diteliti spesiesnya apa itu tumbuh sendiri, ora do ditanam Australia nukul ke suket biaya tinggi Timur Tengah nukul ke pohon kaya ngono piro duit lah kita ini tinggal neliti spesies spesies yang tumbuh, masya Allah. Lepas tu ada turu kan iman dong ni. Wah aku terburu aku karena orang sini sudah turu ni. Semua. Terus kalau saya gos kita nanti jagung biasa dan saya tetap jagung di sini nanti. Pulang ya, entah besok jam berapa langsung di Purwodadi. Panggil malam yang belum. Oh ya, anu ya kol baik. Ya Gus, monggo nyanyian ayah baik teruskan bersama-sama. Ya sangat senang. Saya menikmati Indonesia bukan dari sisi material, tapi keindahan spiritual. Dan saya merasa anjur kaya cah cilik. Mengais-ngais nak disinggung nak guna tembang mau mampu ketumbung gudel ibarat anak dalam pertumbuhan daerah mengetahui sering bertanya-tanya kok ini ya mulai ada 4 hal yang bikin kita ini nanti ya merosok budu, merosok ino, merosok apes, merosok asor itu nanti we mesti dipinterke, dimulyake, dikupatke, diluhur karena wis pok nol gitu ya. Nah wis di nol ke kan dari yang 1, 2, 3 dan seterusnya gih gih tutup matur mawon matur nuwun Gus Usman yang mau kita ajak kesini sebelum pulang ke Mesir ini panitia panitia sedang jadi yang dulu ini uang nomi dewi di mana-mana bisa get di damel acara rutin ngoten pripun iki? Nggih, saged. Pripun siap nggih rutin nggih? Teng pundi-pundi itu saya punya komunitas seperti ini. Saya hanya ingin Indonesia dimulai seperti di ini mandiri secara peradaban terus pangan. Saya tidak terkecoh oleh berita di medsos itu kan salah dhewe wong-wong berdiri di bibir pantai Indonesia memandang bumi lalu berkesimpulan oh Indonesia itu bumi padahal samudra itu tidak seluruhnya bumi di sana ada ikan berbagai spesies dan di kedalamannya ada mutiara mau lihat Indonesia harus menyelam menyelam ke Ponorogo menyelam ke Gede Kopi kau temukan di dada mereka butiran mutiara saya hanya melihat itu. Monggo lah nak wong meh ngebuti hegemoni hegemoni mah nak meh kita cepuk diri monggo mutar mutar diri monggo ne karang kadempel karang kemaritis kelampe sireng di tengah orang perang berubuh dalam Bronto Yudo di dalam goro-goro tetap bernyanyi kau bergembira mula mau diarani guyu ketu apa Pak Empole Ralero Sopo Ngungi Ndele Ake Sir Sipo Ndele Ko Ndele Ake Tuhan dalam dirimu ketok no aura mesem mesem kan sebenarnya bukan lampu itu lames seluruh diri aura ini Basem karena berangkat dari layar jiwa. Inner beauty kemudian muncul beautiful. Moga kita tutup. Niki ditutup selawatan, makai di tengah-tengah selawat yai berdoa, tengke. Gih. Mulai. Gih. Itu selawat tadi yang kalau nyesel. Selawat nopo. Lah, monggo. Selawat nopo. Salatun minallah wassalam ala Mustafa Muhammad syarifil maqam salatun minallah wa al-fasalam ala al-Mustafa Muhammad Sharifil Maqam. Saya dulu. Salatum minallah wa al-fasalam. Salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Sharifil Maqam ala al-Mustafa Ahmad Sharifil Maqam salatun minallah wa alaikum salam. Ya Allah, kita berhormat. Ya Allah, kita berhormat. Kita berhormat. Kita berhormat. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.